وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita faslun minhu yani masuk ke kaidah sebelumnya ada mukabil kalam al-aqran ba'dihim fi ba'd وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم قبول كلام الأقران في بعضهم في بعض للاختلاف في العقائد إلا بشروط ذكروها sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan akran ketika mencela itu tidak akan diterima lil ikhtilaf fil aqaid karena adanya perbedaan dalam masalah akidah illa bi syurutin dzakaruha kecuali syarat-syarat yang mereka sebutkan qala ibn daqiq al-aid rahimahullah fil iqtirah inna dhikra asbab kalam al-ulama ba'dhum bi ba'd berkata ibn daqiq al-aid rahimahullah ketika membahas tentang kenapa para ulama apa sebabnya mereka berbicara dan membicarakan sebagian yang lainnya المخالفة في العقائد فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم وأوجبت عصبية يعتقدوها دينا يتدينون به إلى الله تعالى ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع وهذا موجود كثيرا بالطبقة المتوسطة من المتقدمين Al-mukhalafah fil aqaid karena perbedaan masalah keyakinan. Ini yang terkadang memunculkan celaan bahkan pengkafiran. Fa inna ujibat takfiran nasi ba'dhum ba'dhum li ba'd karena menjadikan sebagian orang akan mengkafirkan sebagian yang lainnya atau menganggapnya ahlul bidah atau akan memunculkan asabiyah penggolongan pengkelompokan yang mereka yakini sebagai satu agama yatadayyanuna bihi ilallah yang mereka anut mereka jalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah wa nasya'a min dhalika at'an bitakfir karena adanya keyakinan yang berbeda barakallahu fikum ya seperti kelompok-kelompok yang ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Syiah, Sufiyah dan yang lainnya inilah maksudnya keyakinan-keyakinan inilah barakallahu fikum sehingga orang itu dicela. Sebagian dianggap telah kafir, sebagian dianggap mubtadi, barqul dan seterusnya. Apaan bitakfir akhirnya apa? Muncul pengkafiran atau tabdi'. Menganggapnya ahli bidah wahala wujud kahiran di tabaqat al-mutawassithah dan ini banyak sekali di tabaqah di tingkatan al-mutawassithah dari kalangan mutaqaddimin di zaman pertengahan waqala sallallahu wa qala fi safha 327 wa min hadha al-wajhi a'ni وجه الكلام بسبب المذاهب يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلم به فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجوهه وجهه بيانا لا شبهة فيه ومن هذا الوجه أعني وجه الكلام بسبب المذاهب berkata masih tetap ucapan Imam Ibnu Daqiq al-Aid dari sisi ini aku katakan aku maksud wajhul kalami bisababil madahib adanya pembicaraan karena madhab yang berbeda, aliran yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Barakallahu fikum. Seperti yang saya contohkan tadi, yajibu an tatafaqqada madzahibal jarihin. Hendaknya engkau memperhatikan, tatafaqqad, mencari tahu, taftish, tafaqqud madzahibil jarihin, madhabnya, pemahamannya, keyakinannya orang yang mencela. Wal muzakkin, barakallahu fikum, dan orang yang memuji. Taib, ma'a madzahibi man takallamu fihi, bersama dengan madhabnya, keyakinannya, taib, akidahnya orang yang diperbincangkan, orang yang dicela. Anda dalam masalah ini harus memperhatikan madhabnya, keyakinannya yang mencela dan yang dicela. Paham barakallahu fikum. Fa in ra'aitaha mukhtalifah fatawaqqaf an qabulil jarh. Kalau engkau melihat bahwa ternyata di sana ada perbedaan madhab, maka berhentikalah engkau. Diamlah engkau, jangan menerima celaan itu. Ghair tawakkuf, betul-betul tawakkuf. Tidak bersikap walaupun ada yang mencela, ada yang dicela. Hatta yatabayyana wajhahu bayanan la syubhata fi. Sampai terang oleh anda sisi yang menjadikan dia tercela. Atas dasar apa dia dicela? Tidak ada kesamaran padanya. Wa makana mutlaqan aw ghairu mufassar fala yujrah bihi. Kalau ternyata celaan itu mutlak atau tidak ditafsirkan apa sebabnya, barakallahu fikum, maka tidak boleh kita mencela, ikut-ikut mencelanya. Fa in kana al majruh muwaththaqan min jihatin ukhra fala tayyib. Fala tahfalanna bil jarhil mubham mimman khalafahu. Fa in kana al majruh muwaththaqan, dan kalau yang dicela itu sebelumnya adalah orang yang disiqahkan, dipuji, diunggulkan dari sisi yang lain, maka jangan kau bergembira dengan jarh mubham mimman khalafahu, dari orang-orang yang menyelisihinya. Wa in kana ghairum wasaq fala tahkumanna bi jarhi wala bi ta'dilihi. Wa in kana ghairum wasaq, akan tapi kalau orang itu tidak pernah dipuji sebelumnya, kemudian ada celaan, sementara yang mencela dan yang dicela memiliki perbedaan keyakinan madhab, fala tahkuman nabi jarhihi wala bita'dilihi, maka jangan pernah engkau menghakimi orang tersebut dengan jarh, dengan celaan atau pujian. Intinya di sini barakallahu fikum, yang menjadikan orang barakallahu fikum terkadang mencela antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan keyakinan ini. Barakallahu fikum, perbedaan keyakinan. Maka jangan pernah gegabah dalam masalah ini. Anda harus melihat siapa yang mencela dan apa keyakinan, siapa yang dicela dan apa keyakinannya. Kalau Anda melihat di sana ada perbedaan keyakinan di antara yang mencela dan yang dicela, maka tawakuf. Kecuali kecelaan itu sangat-sangat jelas, tidak ada kekaburan padanya. Apalagi kalau celaan itu hanya sekedar celaan-celaan umum, maka jangan pernah Anda menganggapnya. Barakallahu fikum. Dan ketika orang yang dicela itu sudah terpuji sebelumnya, sudah disiqahkan, sudah dianggap ulama, sudah dianggap, kemudian ada orang yang mencelanya dari orang yang sebelah, berbeda dengannya dalam masalah keyakinan, mazhab dan seterusnya, maka jangan engkau bergembira dengan celaan itu. Tapi kalau dia, orang ini yang dicela ini, tidak ada pujian sebelumnya, kemudian ada mencelanya, maka jangan pernah engkau mencela dan memujinya. Barakallahu fikum. Intinya dalam masalah ini adalah harus ada kehati-hatian. Karena di setiap zaman ada orang yang selevel. Barakallahu fikum. Ada yang selevel dalam keilmuan, dalam umur, dalam macam-macam. Baik. Qultu wa thamma ta'tiradun 'ala akhar hadha al-kalam fa innahu illam yuwaththiq fal aw yuwaththiq fal aula i'malu qawli al-jari wa in kana mukhalifan lahu bil i'tiqad li'annahu ziyadatu 'ilm fa i'maluhu aula min ihmaliha. Aku katakan, penulis mengatakan wa thamma ta'tirad 'ala akhar. Dari sini ada sanggahan atas yang lainnya dalam pembicaraan ini. Painau illami wasaq fal aula i'malu qaulil jari. Kalau orang yang dicela itu tidak ada yang memujinya, maka lebih utama untuk kita mengambil celaan orang-orang yang mencela. Wa in kana mukhalifan lahu fil i'tiqad, walaupun berbeda antara yang mencela dan yang dicela dalam masalah keyakinan. Li'annahu ziyadatu 'ilmin, karena dari sana ada tambahan ilmu. Fa'imaluha awla min ihmaliha. Tapi tetap penuh dengan kehati-hatian. Wa minal kalam bisabil madahbi kalam al-jawzi al-jawzajani wa huwa mawsufun bin nasb. Taib. Fiman wasafa bit tashayyu'i min ar-ruwah wa la yukbalu kalamuhu fiman sabatat thiqatuhu wa adalatuhu minhum. Wa minal kalam bisabil madahbi, termasuk dari antara pembicaraan celaan karena madhab, wa minal kalam bisabil madahib kalamul jawzajani wa huwa mawsufun bin nasbi. Nasibi dia, nasibi itu alladhina yansibuna al-ida li ali ahli al-bait, lawannya syiah, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah barakallahu fikum memuliakan ahlul bait dan mencela orang syiah karena gulunya terhadap ahlul bait. Tapi nasibi justru mencela ahlul bait. Barakallahu fikum. Kebalikan telak antara nasibi dengan apa? Syiah. Syiah menyanjungnya dengan sanjungan yang penuh gulu, berlebihan. Kemudian apa? Nasibi ini justru mencela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencelaan yang juga luar biasa. Taib. Fi man husiba bit tasyayyu' min ar-ruwah. Ah, celahannya ini al-jawzajani. Taib. Dia betul-betul mencela orang-orang yang memiliki sifat-sifat atau pemahaman tasyayyu'. Taib. Wa la yuqbalu kalamuhu fi man sabata thiqatuhu wa adalatuhu minhu. Taib. Dan tidak akan bisa diterima ucapannya al-Jawzajani ketika dia mencela orang-orang yang sudah sabatat thiqatuhu wa adalatuhu, sudah sebelumnya terpercaya dia kesolehannya dan keilmuannya. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi ahlus sunnah dianggap syiah, karena ahlus sunnah juga memuliakan ahlul bait, memuliakan sangat. Cuman ahlus sunnah tidak gulu, tidak berlebih-lebihan. Mencintai ahlul bait adalah satu kemestian. Barakallahu fikum. Mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu keharusan. Karena Rasul sendiri mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli. Aku ingatkan kalian agar supaya kalian berbuat baik terhadap keluargaku. Baik, selama kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memuliakan dan menghormati keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.